Sekarang 816. Baik. Kemudian kita sudah menghafal juga doa yang ada di dalam hadis ke-814 tersebut. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan ini salah satu adab tidur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan adab-adab tidur. Yang pertama yaitu berwudu. Yang kedua yaitu tidur di atas bagian tubuh yang kanan. Yang ketiga yaitu berdoa sebelum tidur. Doanya adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja wa la malja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Siapa yang hafal? Naam. Siapa yang hafal? Tidak ada? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la malja'a wa la manja illa ilaik la malja'a la malja'a wa la manja illa ilaik minka illa ilaik amantu bi kitabillazi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ahsanti, barakallahu laki. Siapa laki-laki? Tahuan kada berdoaan guring. Saya sering menyebutkan bahwa doa, bahwa beribadah itu harus mencari yang paling sempurna, bukan yang hanya sekedar tunai kewajiban. Kan cukup Ustaz bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya cukup doa nak doa tidur, tetapi ada yang lebih panjang dan lebih bagus doanya. Nah, yang mau nyoba silakan, Mas samping. Mas siapa namanya? Perkenalkan dirinya. Dipencet yang lama, Mas. Nama Agus. Agus ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbata ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi arsalta amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Masyaallah, barakallahu lak. Ahsan. Man, siapa yang lain? Nah. Ada yang lain? Ibu-ibu ada yang lain mau nyoba? Bapak-bapak, mas-mas. Sepekan berlalu. Pekan depan saya akan tanya lagi. Pekan depan kada hadir ulun. Baik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Dihafal ya, itu adab yang keberapa? Ketiga. Yang keempat adabnya adalah apa? Hah? Menjadikan doa tersebut adalah doa atau ucapan yang paling akhir sebelum tidur. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjutkan hadis yang ke-816. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli min al-laili 11 raka'ah fa idza tala' al-fajr salla raka'ataini khafifatain thumma attaja'a 'ala shiqqihi al-ayman hatta yaji'a al-mu'adhdhin fayu'adhdhinahu fayu'dhinahu muttafaqun 'alayh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat malam sebanyak 11 rakaat. Dan jika telah terbit fajar, beliau salat 2 rakaat yang ringan. Kemudian beliau berbaring di atas bagian tubuh kanan beliau sampai datang muadzin memberitahukan kepada beliau tentang salat subuh. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan hadis ini, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan tidur yang ingin saya sampaikan. Mungkin sebagiannya sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tetapi sebagian lain adalah tambahan. Kita sudah sebutkan bahwa tidur termasuk tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan tidur adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Ar-Rum ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih." Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah, adalah tidurnya kalian di malam hari dan mencarinya kalian rezeki di siang hari. Ini menunjukkan bahwa tidur adalah nikmat atau afan, tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tidur adalah nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Karena dengan tidur seorang hamba bisa beristirahat dari rasa capek yang telah dia lakukan, dari amal perbuatan yang telah dia lakukan. Akhirnya setelah tidur, dia kembali bersemangat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dunia ataupun aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Tetapi yang ketiga, tetapi tidur juga merupakan kekurangan dari satu sisi. Tidur juga merupakan kekurangan dari satu sisi. Kenapa demikian? Karenanya Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya tidur, karena dia sifat yang menunjukkan kepada kekurangan. Ya. Jadi ini poin ketiga tentang tidur. Tidur dari satu sisi dia merupakan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup dan berdiri sendiri. Dia, yaitu Allah, tidak merasakan ngantuk dan tidak terjadi padanya tidur. Kenapa demikian? Karena tidur dari satu sisi adalah kekurangan. Ya, dari satu sisi adalah kekurangan. Makanya Allah Al-Hayy, yang Maha Hidup, yang tidak pernah mati. Jangankan ngantuk, jangankan tidur, mati saja tidak pernah. Ya. Maka ini termasuk daripada hal yang berkaitan dengan tidur. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur yang keempat adalah kematian kecil. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa seseorang ketika matinya. Nah, ini kematian besar. Ya, ini kematian besar. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan jiwa yang belum mati di dalam tidurnya, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Jiwa yang belum mati di dalam tidurnya, maka Allah tahan yang belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa? Allah tahan yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan ruhnya. Adapun yang tidur dan dihidupkan lagi oleh Allah, maka akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhnya. Makanya dari ayat ini, Az-Zumar ayat 42, tidur dianggap sebagai kematian kecil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima berkaitan dengan tidur, tidur adalah terdapat di dalamnya pelajaran tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati di hari kiamat. Ini pelajaran menarik. Siapa yang ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menghidupkan manusia di hari kiamat setelah kematiannya, maka perhatikanlah orang yang bangun tidur. Jadi yang kelima, tidur adalah pelajaran menarik dari tanda kuasa Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Siapa yang ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati di hari kiamat, maka lihatlah orang yang bangun tidur. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa tambahan. Sekarang kita kembali ke hadis kita. Hadis 816. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma'ruf sering kita lewati sahabat Aisyah, ummul mukminin, ibunya kaum beriman, istri Nabi dunia akhirat radhiyallahu anha wa ardhaha, dan seorang wanita yang terkenal dengan sedekahnya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan sabarnya, terutama tatkala beliau dituduh menjadi berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sabar, dan sabar itu perlu usaha. Ya, sabar itu perlu usaha. Man yatasabbar yusabbiruhullah, sebagaimana dalam sebuah hadis. Barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan memberikan dia punya sifat sabar. Dan Aisyah radhiyallahu anha sabar dengan kejadian tersebut. Kemudian Aisyah terkenal juga dengan sifat tawadhu'. Ketika ada ayat turun dalam surat An-Nur menceritakan tentang bebasnya Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan keji yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, maka beliau, padahal itu ayat turun dari 7 petala langit, langsung Allah yang menurunkan, ya, memberitakan bebasnya Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan. Tapi beliau kemudian tidak menyombongkan diri, tetap merunduk, tetap rendah hati, ya, bahkan beliau menyudutkan diri beliau sendiri. Ini akhlak yang patut kita contoh. Ayat tentang bebasnya Aisyah dari segala macam tuduhan, surat An-Nur ayat 26. Jadi Aisyah terkenal dengan beberapa sifat yang sangat luar biasa. Sifat yang sangat menarik dari Aisyah dan patut dicontoh oleh kaum muslimah dan juga oleh para orang tua agar mempersiapkan anak-anak perempuannya, yaitu wanita yang penuh dengan ilmu agama. Bahkan Imam Adz-Dzahabi mengatakan, lau zina atau lau wuzina ilmu Aisyah bi'ilmi jami'inna sa'irin nisa la fudhila ilmu Aisyah. Kalau seandainya ditimbang dalam satu timbangan ilmu Aisyah dengan ilmu seluruh ilmu perempuan muslimah dari mulai Hawa sampai manusia muslimah yang terakhir, maka niscaya ilmu Aisyah radhiyallahu anha lebih besar, lebih tinggi dibandingkan ilmu seluruh wanita. Para ulama berbeda pendapat. Dari sini para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, Khadijahkah atau Aisyah radhiyallahu anha kah? Siapa yang lebih utama? Hah? Aisyah. Ada yang berpendapat Khadijah? Khadijah. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Khadijah lebih utama, ada yang mengatakan Aisyah lebih utama. Rasulullah SAW pun bersabda dua-duanya, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita semesta alam, dari mulai Hawa sampai wanita terakhir, Khadijah di antaranya adalah Khadijah, sebaik-baik wanita semesta alam. Nabi Muhammad SAW menyebutkan Maryam, kemudian Asia, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah. Sedangkan untuk hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, fadlu Aisyata ala sa'irin nisa kafadli tharidi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid. Tharid itu makanan bubur campur daging campur kuah-kuahnya kareh. Nyaman pokoknya. Ya, itu makanan yang paling lezat di tengah orang Arab pada masanya, dibandingkan seluruh makanan. Nah, kata-kata seluruh ini, sebagian ulama berpendapat Aisyah lebih utama dibandingkan seluruh perempuan. Wallahu a'lam, pendapat yang paling proporsional, adil adalah Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Karena Khadijah wanita paling pertama beriman. Khadijah yang menenangkan Rasulullah, Khadijah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah yang berjuang dengan harta dan nyawanya. Dan Aisyah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah, yaitu kemudian Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi yang melahirkan anak-anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Apa itu? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling berilmu di antara seluruh istri Nabi. Yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, dan ini yang paling penting, adalah pewaris Nabi yang menyampaikan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilakukan oleh Khadijah. Maka pendapat yang paling proporsional adalah Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah, Aisyah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Selama 40 tahun. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan, di sinilah letak sesatnya kaum Syiah Rafidhah. Sesatnya, dan tidak boleh ragu-ragu akan kesesatan mereka. Ya, sesatnya kaum Syiah Rafidhah, dan tidak boleh ragu-ragu akan kesesatan mereka. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kita mempertahankan akidah ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, walau nyawa taruhannya. Di sinilah letaknya sesatnya kaum Syiah Rafidhah yang menghina Aisyah, mencela Aisyah, menyudutkan Aisyah, mengata-ngatai Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau beristrikan Aisyah radhiyallahu anha. Itu cukup. Kafa biha syarafan wa nublan. Cukup bagi beliau itu sebuah kemuliaan dan sebuah keagungan yang dimiliki oleh Aisyah. Beliau mengatakan, anti zaujati fid dunya wal akhirah. Engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat. Mustahil jika Aisyah radhiyallahu anha wanita yang buruk, maka akan menemani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 11 raka'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, senantiasa salat. Apabila ada dalam bahasa Arab kana, kemudian setelahnya itu adalah fi'il mudhari', maka menunjukkan yadullu 'ala al-iqrar wal kathrah. Kana plus fi'il mudhari'. Kana fi'lu mudhari'un, atau kata kerja langsung, bahasa Arabnya present, bahasa Inggrisnya present. Nah, apabila ada kana kemudian setelahnya fi'il mudhari', sebagaimana dalam hadis kita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli. Lihat di dalam buku kita, yusalli. Betul enggak? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nah, ini ada kana, maka ini menunjukkan kepada sering kemudian diulang-ulang. Artinya begitulah kebiasaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya terjemahannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat di malam hari sebanyak 11 rakaat. Itu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil-lail?" Bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari? Maka Nabi Muhammad Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik dalam bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, 11 rakaat itu bagaimana hitungannya? 2 2 2 2 2 satu. Delapan digunakan untuk tahajud ataupun tarawih, dan tiga digunakan untuk salat witir. Fa idza tala'al fajr, kalau sudah terbit fajar, jadi setelah salat malam 11 rakaat, maka kadang-kadang ini hadis menunjukkan bahwa beliau salat malamnya sampai fajar. Ya, dan perlu diketahui bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu hukumnya wajib. Fa idza tala'al fajr, jika terbit fajar. Fajar ini yang dimaksud adalah fajar shadiq. Fajar yang menunjukkan kepada salat masuknya salat subuh. Jika telah terbit fajar, beliau salat 2 rakaat ringan. Ingat, fajar yang dimaksud di sini adalah azan salat subuh. Dan inilah yang disebut dengan salat sunat fajar. Sebagian ada yang mengatakan salat sunat fajar itu dilakukan sebelum azan subuh. Nah, ini keliru. Ya. Karena yang dimaksud tola'al fajru, terbit fajar, fajar yang dimaksud di sini adalah apa? Azan subuh. Shalla raka'ataini khafifatain. Maka beliau salat 2 rakaat yang ringan. Apa maksudnya salat 2 rakaat ringan? Tidak terlalu panjang seperti beliau salat malam, ringan. Makanya sunnahnya salat 2 rakaat sebelum subuh, sama saja sebenarnya. 2 rakaat fajar, salat sunat fajar, salat sunat qabliyah subuh, salat sunat rawatib subuh, sama saja. Itu semua adalah salat 2 rakaat sebelum subuh. Sunnahnya tidak terlalu panjang, apalagi mencoba hafalan. Salat kok nyoba hafalan? Ya, enggak. Salat ya salat. Kalau tatkala salat lupa, itu wajar orang lupa. Manusia masumial insanu illa linisyanihi. Manusia tidak namakan manusia kecuali karena nusianya, karena dia lupanya. Baik, akan tetapi untuk nyoba-nyoba sholat dengan hafalan ini tidak benar. Apalagi untuk 2 rakaat sebelum subuh, maka dianjurkan khafifatain, yaitu sholatnya ringan. Kul ya ayuhal kafirun, rakaat pertama. Kul huwallahu ahad, rakaat kedua. Itulah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma taja' ala syiqqihi al-ayman hatta yaji' al-mu'adhdhinu fayu'dhinahu. Kemudian beliau tidur di atas bagian tubuh beliau yang kanan. Jadi hadis ini sebenarnya sama adabnya, tidur di atas bagian tubuh yang kanan sampai datang mu'adhdhin memberitahukan tentang datangnya waktu sholat, yaitu iqamah. Orang sudah pada kumpul, ayo iqamah. Nah, di sini nanti timbul pertanyaan, itu tidur, apakah setelah tidur beliau langsung sholat atau berwudu dulu? Ya, nanti kita akan bahas. Yang jelas hadisnya seperti itu. Beliau tidur, setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh, tidur. Dan tidurnya ini bolehkah di masjid, Ustaz, mengamalkan sunnah? Ya, datang ke masjid Sidin, azan subuh, Robi azan subuh. Kemudian datang ke masjid 2 rakaat sebelum subuh. Lumayan di masjid Imam Syafi'i setengah jam. Tidur sini goreng. Boleh tidak? Tidak ada yang melarang. Amalkan sunnah. Akan tetapi, apakah pantas untuk di sini ataukah di rumah? Nah, seperti itu. Ya, hatta yadhi al-muadzinu fayu'dhinahu, sampai datang seorang muadzin yang memberitahukan bahwa manusia sudah berkumpul ingin melaksanakan sholat subuh. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya apa? Disepakati atasnya. Maksudnya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk diriwayatkan di dalam kitab sahih mereka berdua. Taib. Pelajaran dari hadis ini, yang pertama, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 11 rakaat. Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 11 rakaat. Yang kedua, sholat subuh mempunyai sholat rawatibnya, yaitu sebelum sholat subuh. Atau tulisannya lebih mudah begini, terdapat 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, begitu. Terdapat 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Silahkan azan dulu. Baik, tadi sudah kita sebutkan faedah dari hadis. Yang pertama apa? Kebiasaan sholat malam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berapa? 11 rakaat. Kemudian hadis faedah yang kedua, yaitu bahwa sebelum sholat subuh terdapat 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini ya yang disebut dengan sholat sunat fajar. Ya, jadi setelah ini jangan bingung lagi. Sholat sunat fajar itu yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kenapa sih orang-orang bingung? Karena kadang-kadang mereka membaca hadis berbunyi raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka 2 rakaat sebelum subuh ini, atau disebut dengan 2 rakaat fajar, ini adalah 2 rakaat setelah azan subuh, bukan sebelum azan subuh. Taib. Faedah yang ketiga, anjuran untuk tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh. Anjuran untuk tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi, nah ini ingat, tetapi bagi yang sholat malamnya terlalu capek, adapun yang hendak memadar pulang, jangan. Ya, dan itu disebutkan oleh para ulama. Saya bacakan yang saya sebutkan tadi, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Saya bacakan perkataan beliau. Wassahihu ma qalahu huwa ma qalahu Syekhul Islam annahu idza kana al-insanu mut'aban min tahajjudihi fa innahu yastarih yattaju ala jambil ayman. Pendapat yang benar, yang dimaksudkan dengan tidur setelah 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, adalah itu bagi orang yang dia ingin istirahat setelah dia terlalu capek malam harinya. Setelah dia tahajud, maka dia tidur sejenak untuk menghilangkan rasa capeknya. Wahada bisyarat, dan ini dengan syarat, alla yakhsha an taghlibahu an-naum fatafutuhu shalah. Dia tidak takut kalau ketiduran panjang yang menyebabkan nantinya ketinggalan sholat subuh. Maka ini kalau takut tidak boleh tidur. Ya. Kemudian ada penjelasan menarik juga dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa anjuran tidur setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum subuh tidurnya ini, itu di rumah, bukan di masjid. Dan ini dilakukan oleh para ulama salaf, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Saya bacakan perkataan beliau. Wa dhahaba ba'du salafi ila istihbabi fil bait. Artinya, para ulama salaf berpendapat anjuran tidur sebelum sholat subuh, sesudah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, adalah di rumah, dunal masjid, bukan di masjid. Wa huwa mahkiyun 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini riwayat dikerjakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa qawwahu ba'du syuyukhina, dan para ulama dari mazhab kami, mazhabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Ya, menguatkan bi annahu lam yunqal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu fil masjid. Belum ada riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di dalam masjid. Makanya saya tadi katakan dikerjakan di mana? Di rumah. Tapi kalau rumahnya di Kayu Tangi, hendak sholat di sini, jangan. Ya, tidak cukup waktunya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, sahha Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna an kana yahsibu ay yarmi bil hasa man yaf'alu fil masjid. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau melempari dengan batu kerikil siapa yang tidur di waktu ini di masjid. Nah, Mas siapa? Musta'in, siap-siapnya. Yang habis sholat azan subuh kemudian hendak mengamalkan tidurnya di masjid sini, maka dilempari sebagaimana siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ada riwayat bahwa beliau tidur sebelum azan subuh. Jadi tadi riwayat ini, beliau tidur setelah azan subuh. Setelah sholat dua rakaat subuh tidur. Ada riwayat, beliau tidur sebelum azan subuh. Kemudian baru azan, baru bangun. Nah, bagaimana menggabungkannya ini? Maka jawabannya para ulama, seperti Imam Nawawi mengatakan, hadza bayanun lil jawaz. Ini adalah penjelasan untuk kebolehan. Kadang beliau terlalu capek sebelum azan subuh sudah tidur. Kadang beliau agak semangat sesudah azan subuh, sholat dua rakaat sebelum subuh baru beliau tidur. Intinya kadang boleh tidur, kadang tidak tidur. Wallahu a'lam. Baik. Hadis yang ya cukup itu satu hadis selesai. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, baik pelajaran Riyadhus Salihin atau sejarah Nabi, wallahu a'lam. Nah, ada? Bismillah, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Pertanyaan yang Riyadhus Salihin, Ana pernah dan sering juga sebelum tidur itu berdoanya dulu, habis itu berzikir astagfirullah wa tubulahnya 100 kali. Nah, itu bolehkah setelah berzikir? Soalnya kadang juga berzikirnya kada sampai habis, teguring orang astagfirullah. Iya. Nah, itu. Ya. Beliau menanyakan tentang doa yang panjang tadi yang di dalamnya waj'al hunna akhirama taqul. Jadikan doa itu adalah bacaan terakhir yang kamu ucapkan. Intinya begini, bahwa zikir-zikir dan bacaan-bacaan dan doa-doa tidur banyak dan panjang, bermacam-macam. Maka usahakan doa yang panjang tadi dijadikan yang paling terakhir sebelum tidur dan berzikirnya sebelum itu. Sebagaimana yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kedua, yang sejarah. Nah, di sini tertulis Ghalib bin Fihir, dialah yang dijuluki sebagai Quraisy. Quraisy, iya. Fihir ya. Fihir. Nah. Kalau yang An-Nadar nama aslinya memang Qais. Iya. Saya bacakan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. An-Nadhar huwa Quraisy. Nadhar adalah Quraisy. Jadi memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Nadhar, ada yang mengatakan dia fihir, ada yang mengatakan dia adalah nadhar. Yang jelas yang perlu kita pahami hadis Nabi tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan Kinanah keturunan Ismail. Dari Kinanah ini nanti keluar Quraisy. Dan aku dan